Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz Abdul. Tidak. Sudah kami. Masuk. Sudah masuk. Nah, iya, tak kerasa ya. Kalau tak terus ke tadi enggak tanya jawab. Kalau dia enggak tanya jawabnya. Baik, karena kami lahuna, insya Allah teruskan kembali pada kesempatan Jumat yang berikutnya. Jumat yang kedua bagian saya, Jumat yang ketiga juga bagian saya. Jumat besok pada bagian saya, insya Allah ta'ala, diteruskan kembali. Kami lahuna, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa atubu ilaik.